lagu terasik 2017. Hey! Goyang sama-sama lagi. Yang suka sama lagu ini, yang di belakang semuanya. Asik. Iva Song, sentimen abis sulingnya. Goyang yo. Tidurlah anakku, tidurlah suamiku. Walau beralaskan koran dan berselimut awan. Hentikan tangismu, kabarkan hatimu. Dalam menjalani hidup yang hampir mati. Selamat datang.